Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan sebelumnya dari risalah al-ilm fadluhu wa syarafuhu dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pada sisi yang ke-22 bahwasanya al-ilm adalah hayatun wa nur. Ilmu itu adalah hayah, kehidupan, wa nurun dan cahaya. Dan telah kita sebutkan arti dari makna hayah, yaitu al-musahihatu li sifatil kamal, kehidupan yang disebabkan karena al-ilm adalah sesuatu yang akan bisa memperbaiki, memperbagus sifat-sifat yang sempurna yang dimiliki oleh pemiliknya. Sehingga ketika seorang memiliki al-ilm, maka ilmu tersebut akan merubah sifat-sifatnya yang semula dia bersifat dengan sifat-sifat yang buruk, berperangai dengan perangai-perangai yang jelek, disebabkan karena ilmu tersebut akhirnya merubah perangai yang jelek tersebut dengan perangai-perangai yang sempurna, perangai-perangai yang mulia. Dan bahkan disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, al-mujibatu li tasdidil aqwali wal a'mal, yang akan bisa meluruskan ucapan-ucapan dan amalan-amalan seorang hamba. Itu makna dari hayah, makna dari kehidupan yang muncul disebabkan karena faktor al-ilm asy-syar'i yang dimiliki oleh seorang muslim. Naam. Sehingga apabila demikian besar ternyata kandungan dan pengaruh kehidupan dari al-ilm, hingga akhirnya merubah sifat-sifatnya menjadi sifat-sifat yang sempurna, meluruskan ucapan-ucapannya, bahkan amalan-amalannya menjadi amalan-amalan yang soleh, maka menunjukkan demikian besar pengaruh yang dimiliki oleh ilmu tersebut. Sehingga bila mana kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu demikian bagus, demikian sempurna, maka disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa tasawwuruhu, naam, wa kullu ma tasarrafa min al-hayah fa huwa khairun lahu. Sehingga seluruh gerak-gerik yang dilakukan oleh seorang muslim yang telah mendapatkan kehidupan disebabkan karena ilmu yang dimilikinya, itu seluruhnya adalah kebaikan untuknya. Semua gerak-geriknya, semua perbuatan-perbuatannya disebabkan karena faktor ilmu yang memberikan pengaruh kehidupan pada akhlak, memberikan pengaruh kehidupan pada ucapannya, amalannya, sehingga dia berucap dengan ucapan yang lurus, beramal dengan amalan-amalan yang lurus, yang baik, yang saleh. Maka seluruh perbuatan-perbuatan seorang alim yang memiliki ilmu asy-syar'i akan melahirkan tindak tanduk yang baik, tindak tanduk yang berisikan kebaikan untuknya. Di antara dari perangai-perangai yang muncul disebabkan karena faktor kehidupan al-ilm adalah sifatul haya, sifat malu, sifat malu. Ini contoh yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, yang dengan sifat malu ini akan menyebabkan akhirnya menjadi sempurna kehidupan hati seorang muslim. Naam, tentulah seorang yang sudah berilmu, yang sudah mempelajari ilmu syar'i, akan nampak darinya perubahan-perubahan, tidak hanya dari sisi akhlaknya, tapi juga terlihat perubahan dari sisi penampilan-penampilan mereka, ya kan? Akan terlihat tanda-tanda kekhusukan yang disebabkan karena ilmu. Yang semula dia berpakaian dengan pakaian-pakaian yang tidak syar'i, akhirnya dia rubah pakaiannya menjadi pakaian-pakaian yang syar'i. Ilmu itu berupaya untuk membimbingnya ke perkara-perkara yang baik, ke perkara-perkara yang khair, bahkan dari sisi pakaiannya, tindak tanduknya, dan ucapan-ucapannya. Bila mana keadaan seorang yang berilmu demikian, bila mana keadaan seorang yang berilmu demikian, maka tentu akan terlihat perbedaan sang alim yang memiliki ilmu tersebut ketika dia berada di tengah-tengah seorang yang jahil, di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang jahil, yang awam, yang tidak memiliki al-ilm. Orang akan mudah membedakan sosoknya dengan penampilannya. Orang akan mudah membedakan sosoknya dengan sifat-sifat yang nampak pada dirinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Tentulah yang demikian akan melahirkan sifatul haya, ya kan? Akan melahirkan sifat haya. Sehingga rasa malu yang dilakukan oleh seorang yang demikian keadaannya ketika dia memiliki al-ilm untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dicela oleh masyarakat jauh lebih besar dibandingkan rasa malu yang dilakukan oleh seorang yang jahil ketika dia melakukan perbuatan yang sama tersebut. Naam. Ya kan? Rasa malunya tentu lebih besar. Orang itu biasa dia keluar rumah dalam keadaan tidak berpakaian dengan pakaian yang syar'i. Bahkan pada sebagiannya orang itu biasa menontonkan dadanya, ya kan, menontonkan perutnya, diperlihatkan. Nah, itu sudah biasa. Tapi apabila perbuatan yang demikian dilakukan oleh seorang yang memiliki ilmu, akan muncul sifatul haya. Akan muncul sifat al-haya. Sehingga di antara dari perkara al-akhlak dan adab yang baik yang dituntunkan oleh mereka para ulama, mereka meninggalkan perkara-perkara yang menurut istilah mereka yukhariful muru'ah, akan bisa mempengaruhi muru'ah, kewibawaan seorang yang berilmu. Sehingga seluruh perkara-perkara yang apabila dilakukan oleh seseorang akan menyebabkan akhirnya turun wibawanya, turun rasa hormat yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di sekitarnya kepadanya. Ini selayaknya ditinggalkan oleh seorang muslim. Naam. Selayaknya ditinggalkan oleh seorang muslim. Ya kan, banyak kita melihat hal-hal yang demikian. Kalau secara syar'i, seseorang laki-laki berjalan mengenakan sarung, dan dia dan sarungnya tersebut itu dia ikatkan dari pusat sampai dengan lututnya, kalau secara syar'i sudah menutup aurat, ya kan? Sudah menutup aurat. Tapi coba kalau semisal hal tersebut kita praktekkan. Ya, coba antum berjalan keluar dalam keadaan mengenakan sarung tersebut. Diperlihatkan, dipertontonkan dadanya, dipertontonkan perutnya. Yang cembung sebagiannya, ya kan? Yang apa namanya? Terlihat lemaknya nih misalnya, yang berotot diperlihatkan. Ini akan menyebabkan jatuh muru'ahnya. Apalagi kalau semisal ditambah ada peci di atasnya, sudah syar'i. Nah, ada peci di atasnya. Ini lebih memalukan. Apalagi kalau semisal jubahnya dia selempangkan di lehernya, dia jalan. Nah, itu lebih memalukan lagi. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga sering terkadang kita tegur para santri yang berjalan dalam keadaan tidak diperhatikan pakaiannya. Tidak diperhatikan pakaiannya. Atau berjalan dalam keadaan dia berpenampilan sebagaimana penampilannya orang-orang yang awam, yang bergaya, yang dia coba untuk kemudian menampilkan kegagahannya, yang menampilkan kegagahannya, ya kan, berjalan dalam keadaan diperlihatkan, dipertontonkan rambutnya, pakai peci, tapi pecinya dalam keadaan dijengatkan di atas rambutnya sehingga terlihat rambutnya keluar. Ya, kalau yang pernah melihat film Unyil ya seperti itu. Pakai peci, rambutnya keluar. Dia jalan di tengah-tengah masyarakat demikian akan menyebabkan jatuh muruahnya ini. Orang dari mana ini? Sudah kelihatan bagus tapi ternyata penampilannya demikian. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga lihat bagaimana dampak positif yang demikian besar yang dipengaruhi oleh al-ilm pada diri pemiliknya. Ilmu itu apabila an-nafi', ilmu itu apabila bermanfaat, maka akan secara otomatis terlihat tanda-tanda kekhusyukan pada pemiliknya. Terlihat dia jauh lebih khusyuk ketika sholat, terlihat khusyuk, berbeda dengan seorang yang jahil. Ketika dia berbicara juga terlihat khusyuk, terlihat tenang. Dia tinggalkan perkataan-perkataan yang berisikan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Ketika berinteraksi juga demikian. Ketika bekerja juga demikian. Dia pilih antara pekerjaan yang halal, pekerjaan yang haram. Sehingga ilmu nafi akan merubah secara totalitas perbuatan-perbuatan pemiliknya. Dan ini termasuk dari makna hayat kehidupan yang ada pada ilmu tersebut. Naam. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, apabila sifatul hayah menyebabkan hati seorang muslim menjadi hidup, menjadi sempurna kehidupannya, sehingga wa tasawwuru haqiqatal qubhi wa nufratuhu minhu, sehingga akan tergambarkan pada diri pemiliknya hakikat dari perkara-perkara yang jelek, sehingga hati seseorang dia ingin lari dari perbuatan tersebut. Ini menunjukkan dia memiliki sifatul hayah yang sempurna, sifat hayat, sifat haya, sifat malu yang sempurna, sampai akhirnya dia bisa memilah, membedakan mana yang jelek, mana yang tidak. Seorang yang malu, dia akan meninggalkan perkara-perkara yang jelek tersebut. Demikian pula ada di dalam dirinya keinginan untuk lari dari perbuatan tersebut, untuk lari dari perbuatan tersebut. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, benar kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya, al-hayah la ya'ti illa bi khair. Yang namanya rasa malu tidaklah mendatangkan pada diri pemiliknya melainkan kebaikan. Melainkan kebaikan. Sehingga rasa malu yang dimiliki oleh seorang muslim, selama dia memiliki rasa malu, maka rasa malu itu akan membuahkan kepada dirinya melakukan perkara-perkara yang baik, meninggalkan perkara-perkara yang jelek. Karena pada sebagian besar perkara-perkara yang diharamkan di dalam al-Islam adalah perkara-perkara yang secara tabiat watak seseorang membenci perbuatan tersebut. Yang secara tabiat seseorang membenci perbuatan tersebut, melakukan perzinaan. Ini secara tabiat seseorang membenci perbuatan tersebut. Demikian pula melakukan perjudian, secara tabiat seseorang membencinya. Meminum minuman khamar juga demikian, melakukan pembunuhan juga demikian. Dan yang lainnya. Sehingga dengan al-hayah akan menyebabkan sempurna hakikat penggambaran perkara-perkara yang jelek yang ada di sekitar pemiliknya, sehingga dengannya dia lari dari perbuatan-perbuatan tersebut. Ini menunjukkan terkadang ada seseorang yang faham ini perkara-perkara yang jelek, ini perkara-perkara yang tidak baik, namun hatinya tidak memiliki keinginan untuk lari darinya. Bahkan besar keinginannya untuk dia mencoba melakukannya. Untuk mencoba melakukannya. Ada terkadang keadaan seorang demikian. Ini menunjukkan telah hilang darinya sifat al-hayah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah apa saja yang kamu inginkan. Kalau kamu tidak memiliki rasa malu, lakukan perkara apa saja yang kamu inginkan. Karena perkara-perkara yang dilakukan oleh seorang tanpa didasari rasa malu akan menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kebinasaan wal'iyadzubillah. Sehingga disebutkan di dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Sesungguhnya seluruh umatku tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang diamalkan sebesar apapun dan seburuk apapun dosa yang ia amalkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin mu'afan, akan dimaafkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada satu kelompok yang mereka tidak dimaafkan dosanya oleh Allah azza wa jal, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahirin, orang-orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa tersebut. Dia tampakkan amalan yang diamalkan di malam hari dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dia tampakkan di pagi harinya atau di siang harinya, dia ceritakan kepada yang lain, bahkan seakan-akan bangga dia ketika melakukan perbuatan dosa tersebut. Dia pamer wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini termasuk dari penyebab yang disebabkan karena hilangnya rasa malu yang dimiliki oleh pemiliknya. Seorang mukmin yang memiliki rasa malu dalam dirinya berupaya untuk kemudian menyembunyikan perbuatan dosanya, sehingga dia berupaya untuk senantiasa mengevaluasinya, dia berupaya untuk senantiasa memperbaikinya dan benar-benar bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang inilah yang dijamin dalam hadis tersebut, ketika dia bertobat kepada Allah, Allah azza wa jal akan memaafkan kesalahannya. Dan rasa malu yang seperti ini, ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, adalah rasa malu yang sempurna yang dihasilkan oleh al-ilm. Yang dihasilkan oleh al-ilm. Bukan disebabkan karena faktor dunia, bukan disebabkan karena kepintaran seseorang, kecerdasan IQ-nya, atau bukan disebabkan karena populernya dirinya, masyhurnya dirinya di tengah-tengah masyarakat, tidak. Tapi penyebabnya adalah al-ilm. Ilmu nafi' yang ia dapatkan, ilmu nafi' yang dia pelajari, itulah penyebab faktor munculnya rasa malu yang sempurna tersebut. Tidak ada yang lainnya. Sehingga disebutkan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-ilmu hayah, dan diantara dari contoh faktor al-hayah, sifat al-hayah, diantara dari contoh al-hayah, kehidupan yang dipengaruhi oleh al-ilm, adalah munculnya sifat al-hayah, rasa malu tersebut. Nah, walaupun di sana ada malu yang tidak disyariatkan di dalam Islam, ada malu yang tidak disyariatkan di dalam al-Islam. Contohnya seorang malu beribadah. Malu beribadah. Ini malu yang tercela. Orang sholat malu. Kalau semisal saya sholat ternyata dibilang sok ngalim, sok alim, sok ibadah. Sehingga dengan rasa malu tersebut akhirnya dia mengurungkan dirinya untuk melakukan perbuatan yang baik, melakukan amalan ibadah tersebut. Ini tercela. Ini tercela. Atau malunya seseorang ketika dia memiliki ilmu dan ditanya kemudian tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ini juga rasa malu yang tercela. Naam. Wa illa selain dari ini, selain dari rasa malu yang mengakibatkan seorang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang menyelisih syariat yang dilarang di dalam al-Islam, seluruhnya adalah perkara-perkara kebaikan. Rasa malu yang ditimbulkannya adalah dalam perkara-perkara yang positif, dalam perkara-perkara yang baik. Kemudian disebutkan pula oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wakal haya. Wakal haya alladhi huwa al-matar alladhi bihi hayatu kulli syai. Sebagaimana kehidupan. Kehidupan yang dimaksud di sini adalah hujan, kata beliau rahimahullah. Ilmu itu ibaratnya seperti hujan. Kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu ibaratnya seperti air hujan yang turun dari langit. Alladhi bihi, yang dengan turunnya air hujan ini, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, hayatu kulli syai, menyebabkan hidup segala sesuatu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di bawahnya. Manusia bisa hidup disebabkan karena adanya air yang diminumnya. Tanpa air mereka akan binasa, ya kan? Dan dengan air hujan tersebut menyebabkan akhirnya tanah yang kering menjadi hijau. Menyebabkan dengannya akhirnya manusia bisa memakan sayur-sayuran, bisa memakan buah-buahan, menghidupkan tanah, menyuburkan tanah. Kehidupan yang demikian besar menyebabkan sekian habitat alam, sekian makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla merasakan manfaatnya. Itu adalah kehidupan yang Allah Azza wa Jalla jadikan disebabkan karena air hujan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan dari atas langit. Naam. Dan kehidupan ilmu seperti halnya matar. Kehidupan yang disebabkan karena ilmu seperti halnya air hujan tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laisa bikharijin minha." Apakah sama permisalan seorang yang mati, kata Allah Azza wa Jalla, "Fa ahyaina bihi," kemudian kami hidupkan dirinya. Apakah sama seorang yang telah mati kemudian kami hidupkan dirinya, kata Allah Azza wa Jalla. "Wa ja'alna lahu nuran," setelah dia hidup kami berikan untuknya, kata Allah Azza wa Jalla, "nuran," cahaya. Sebelumnya mati Allah hidupkan, setelah dia hidup Allah berikan cahaya penerang. "Yamshi bihi finnasi," sehingga dengan cahaya tersebut dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Nampak terang jalan untuknya, nampak terang sosok seseorang yang berada di hadapannya, sehingga dia akan terbimbing, akan lurus, akan nampak terang dan jelas perkara-perkara yang ada di sekitarnya. "Kaman mathaluhu fi dhulumati laisa bikhariji minha," apakah sama permisalan seorang yang seperti ini, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan seseorang yang, kata Allah, permisalannya dia berada di kegelapan-kegelapan, "laisa bikharijim minha," yang dia tidak bisa keluar darinya. Coba kalau semisal kita masuk di ruangan yang gelap, maka tentu keadaan yang berada di sekitarnya, yang berada di sekitar kita dengan kegelapan pandangan yang ada di mata kita, menyebabkan akhirnya kita tidak leluasa. Mungkin kita berjalan, ternyata jalan yang kita lalui ternyata salah, menyebabkan akhirnya kita jatuh, terjerembab, dan yang semisalnya, luka, dan yang semisalnya. Naam, tersiksa keadaan yang demikian. Namun berbeda halnya dengan seorang yang berada di ruangan yang luas, dalam keadaan ruangan tersebut ada cahayanya, akan nampak perkara-perkara yang ada di sekitarnya, akan nampak jelas ruangan-ruangan yang ada di sekitarnya tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perbedaan yang demikian besar dari kedua orang ini. Seorang yang sebelumnya mati kemudian Allah hidupkan dia dan Allah berikan kepada dia cahaya sehingga dia bisa dengan leluasa bebas berjalan dengan cahaya tersebut di tengah-tengah manusia, dengan seorang yang berada di kegelapan yang dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Dua orang yang sangat jauh perbedaannya antara satu dengan yang lain. Ayat ini terdapat dalam surah Al-An'am tepatnya pada ayat yang ke-122. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kana maitan bil jahli qalbuhu. Yang dimaksud di dalam ayat ini seorang yang mati, maksudnya adalah seorang yang mati dengan kejahilan. Maksudnya adalah seorang yang mati dengan kejahilan. Yang mati adalah hatinya, bukan tubuhnya. Tubuhnya hidup, bisa berjalan, bisa berbicara, bisa melihat dan bisa melakukan perkara-perkara sesuai dengan apa yang dia inginkan. Namun hatinya mati. Hatinya mati disebabkan karena terhalangnya, karena kejahilan. Jahilnya dirinya dari ilmu Al-Quran dan jahilnya dirinya dari iman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian seorang yang seperti ini kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa ahyahu bil ilm. Allah tabaraka wa taala menghidupkan dirinya dengan ilmu. Seorang yang mati hatinya dengan kejahilan, Allah azza wa jalla hidupkan dirinya dengan ilmu. Wa ja'ala lahum minal imani nuran yamshi bihi fin nas. Dan Allah berikan untuknya iman. Dan Allah Azza wa Jalla berikan untuknya dari keimanannya itu cahaya yang dia secara bebas bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Ini tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pada ayat yang tadi kita sebutkan. Menunjukkan kepada kita seseorang yang jahil, Allah Azza wa Jalla samakan dia dengan seorang yang mati. Dan dia tidak akan hidup dari kematian tersebut hingga dia memiliki al-ilm, memiliki iman. Sehingga dengan imannya akhirnya Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya cahaya, sehingga ketika dia berjalan, dia bisa membedakan mana lawan, mana kawan. Dia berjalan, dia bisa membedakan jalan yang dia tempuh, apa jalan yang baik untuknya dalam akhiratnya, pada akhiratnya ataukah tidak. Ketika dia bekerja juga demikian, apakah pekerjaan yang dia lakukan pekerjaan yang mendatangkan berkah karena halalnya pekerjaan tersebut, ataukah bahkan mendatangkan murka Allah disebabkan karena haramnya pekerjaannya. Sehingga lihat perbedaan yang demikian jauh dari kedua orang tersebut. Seorang yang jahil hatinya, mati hatinya, dengan seorang yang Allah hidupkan hatinya yang jahil tersebut dengan ilmu. Dia mempelajari ilmu, dia pelajari iman, sehingga menyebabkan akhirnya Allah berikan untuknya cahaya dari al-ilm, sehingga dia bisa memilah, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Demikian contoh dari al-haya, hidup yang ada pada ilmu tersebut. Nah, demikian besar ternyata pengaruhnya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah tabaraka wa ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian dengan rasulnya. Yu'tikum kiflaini mir rahmatih, niscaya Allah akan berikan kepada kalian dua bahagian dari rahmatnya. Allah berikan kepada kalian dua bahagian dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah berikan kepada kalian cahaya sehingga kalian bisa berjalan dengan cahaya tersebut. Wa yaghfir lakum, mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah azza wa jal adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Hadid, tepatnya pada ayat yang ke-28. Kedua ayat yang tadi disebutkan oleh mu'alif rahimahullah dalam surah Al-An'am ayat yang ke-122, demikian pula surah Al-Hadid ayat yang ke-28, menyebutkan di dalam kedua ayat ini lafaz nur, cahaya yang dimiliki oleh seorang mukmin, yang dengannya akhirnya dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Sehingga cahaya di dalam ayat ini adalah cahaya al-ilm. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan ilmu di samping hayah Di samping ilmu itu memberikan kehidupan pada diri seorang yang memiliki al-ilm, demikian pula ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Sehingga cahaya yang dengannya seorang mukmin akan diperjelas langkahnya oleh Allah, diperjelas jalannya oleh Allah, diperjelas amalannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala, adalah cahaya yang dihasilkan karena faktor al-ilm. Karena faktor al-ilm disebabkan karena dia belajar ilmu syar'i. Dia belajar contohnya pembahasan seputar sholat, sehingga nampak jelas di sisinya perkara-perkara sholat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sholat yang diajarkan oleh Rasul, ini sholat yang tidak diajarkan, gerakan sholat demikian, ternyata dalam sholat ada pembatal-pembatalnya, sehingga dia bisa melakukan ibadah tersebut di atas al-yakin, di atas keyakinan yang sempurna. Naam. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di rahimahullah ketika beliau mentafsirkan ayat yang tadi kita bacakan, surah Al-Hadid ayat yang ke-28. Kata beliau rahimahullah, hadzal khitab, pembicaraan ataukah seseorang yang terkena ucapan ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid, ya ayyuhalladzina amanu, sehingga mukhatabnya seorang yang diajak bicara dan dimaksud oleh Allah azza wa jalla dalam ayat ini, yahtamil, memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah azza wa jalla maksudkan untuk mereka ahlul kitab. Untuk mereka ahlul kitab, yaitu mereka orang-orang yang amanu bi Musa wa Isa alaihi masallatu wassalam, yang mengimani Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi masallatu wassalam. Sehingga Allah tujukan ucapannya ini kepada ahlul kitab, kepada al-Yahud dan an-Nasara, yang beriman kepada Musa atau beriman kepada Isa ibni Maryam alaihi masallam. Sehingga dalam ayat ini kata beliau rahimahullah, ya'muruhum ay ya'malu bimuqtada imanihim, Allah memerintahkan mereka agar mereka mengamalkan sesuai dengan konsekuensi iman mereka yang mereka dapatkan dari Musa, dari Isa alaihima assalam. Amalkan sesuai dengan konsekuensi iman yang mereka miliki. Naam. Yang memberikan kelaziman konsekuensi mereka mengimani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Nabi Musa dan Nabi Isa mengajarkan dan memberitakan kepada mereka munculnya sang nabi tersebut, dan disebutkan secara jelas sifat-sifat dari sang nabi tersebut. Dan apabila mereka menjalankan konsekuensi iman mereka, kata al-imam, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di rahimahullah, yaitu bi ayyatakullah, mereka bertakwa kepada Allah, fayatruku ma'asiyahu, dia meninggalkan perkara kemaksiatan kepadanya, wa yu'minu bi rasulih Muhammad, dia mengimani rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia meninggalkan kemaksiatan, mereka mengimani rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annahum in fa'alu dzalik, apabila ahlul kitab ini menjalankan perkara yang demikian, maka a'tahumullahu kiflaini min rahmatih, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada mereka dua bahagian dari rahmatnya. Naam. Dan belum menyebutkan bahagian yang pertama adalah pahala yang disebabkan karena mereka mengimani nabi-nabi yang terdahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagian rahmat pahala yang kedua adalah disebabkan karena mereka mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan imannya mereka kepada Nabi Musa dan Isa adalah termasuk dari amalan soleh ternilai di sisi Allah Azza wa Jal, yang dengannya mereka mendapatkan pahala secara khusus dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Bila mana ternyata dengan itu menyebabkan akhirnya mereka juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan pahala yang lainnya. Sehingga dalam ayat ini Allah janjikan yu'tikum kiflaini mir rahmatih. Naam. Kemudian kemungkinan yang kedua kata beliau rahimahullah, wa yahtamil ay yakuna al-amru 'aman yadkhulu fihi ahlul kitab wa ghairihim ya wa ghairuhum. Atau kemungkinan yang kedua, perintah di dalam ayat ini umum terkena kepada seluruh siapa saja dari hamba Allah azza wajalla, baik dari kalangan ahlul kitab atau selain mereka dari kalangan kaum muslimin. Wa hadza al-dhahir, dan ini yang nampak kata beliau rahimahullah. Sehingga yang dimaksud adalah Allah azza wajalla, Allah memerintahkan mereka untuk beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Ia jalankan konsekuensinya baik yang lahir maupun yang batin, yang prinsipnya atau yang cabangnya. Wa innahum inim tamsalu hadzal amral azim, apabila mereka menjalankan perintah yang besar ini, a'tahumullahu kiflaini mir rahmatih, Allah tabaraka wa taala memberikan kepada mereka dua bahagian dari rahmatnya, disebabkan karena faktor iman dan disebabkan karena faktor ketakwaan mereka kepada Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Sehingga ayat ini yang zahir kata beliau rahimahullah terkena juga tidak hanya kepada ahlul kitab, tapi juga terkena kepada kita sebagai umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, maksud dari firman Allah wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, Allah menjadikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dengan cahaya tersebut. Kata beliau Syekh Abdul Rahman bin Nasir Rasuli rahimahullah, yu'tikum ilman wa hudan wa nuran tamshuna bihi fi dhulumatil jahli wa yaghfir lakum as-sayyi'at. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kalian ilmu dan memberikan kepada kalian petunjuk, memberikan pula kepada kalian cahaya, tamshuna bihi, yang dengannya kalian berjalan, fi dhulumatil jahli, di kegelapan-kegelapan kejahilan, wa yaghfir lakum, dan Allah azza wa jal mengampuni as-sayyi'at, kesalahan-kesalahan kalian, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga dengan iman, dengan ketakwaan yang dijalankan sebenar-benarnya, baik yang zahir maupun yang batin, maka akan menyebabkan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada seorang itu ilmu, akan memberikan kepada seseorang cahaya, akan memberikan kepada seorang huda, petunjuk. Yang semakna dengan ayat ini adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, Allah berikan kepada dirinya furqanan, pembeda. Furqanan dalam ayat ini maknanya adalah al-ilm, yang dengan ilmu tersebut akhirnya seorang akan bisa membedakan antara yang halal dengan yang haram, antara perkara, antara perintah dengan larangan, antara kemaksiatan dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara kesimpulan, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ternyata demikian besar kandungan makna dari hayah wa nur, kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu, dan cahaya yang dipengaruhi oleh ilmu syar'i tersebut. Bila mana ternyata kandungannya demikian besar, maka cukuplah apa yang kita sebutkan sebagai penggerak, motivasi, penyemangat kita untuk lebih giat mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, lebih giat untuk kemudian meluangkan waktu kita membaca kitab-kitab para ulama, mendengarkan arahan-arahan mereka para ulama, dan kemudian mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dengannya seorang akan hidup hatinya, hidup akhlaknya, hidup ucapannya, penglihatannya, sehingga diluruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengannya akan Allah berikan cahaya sehingga dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia dalam keadaan nampak antara yang hak dengan yang batil, antara kebaikan dengan keburukan. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا حفظكم الله.